ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസ്സഹ്ബിഹി വമൻ വാലഹ് വബഅദ്. ദറസ്സലാമു, സമഗ അല്ലാഹ് സനന്തിയാസാ menyayangi, melindungi dan menyehatkan kita semua. Dan lebih daripada itu, kita bermohon pada Allah semoga kita diberikan bimbingan dalam menata seluruh aktivitas kita sehingga dapat lancar, mudah dan melahirkan keberkahan yang bermanfaat untuk kehidupan dunia ataupun akhirat kita. Beberapa waktu ini marak kita dapati berita tentang musibah yang dialami oleh saudara-saudari kita sebangsa tanah air terkait berkelindan dengan persoalan pinjaman online atau yang viral juga disebut dengan pinjol. Penting untuk disampaikan bahwa kami pun sesungguhnya sudah cukup lama menerima keluhan-keluhan baik dari surat elektronik di email ataupun juga bahkan surat tulis tangan yang dikirimkan via pos kepada kami. Lebih daripada itu, bahkan datangnya per orang atau bahkan keluarga ke Quantum Akhir Institute, ke pusat spiritual di masjid juga yang meminta solusi atau bahkan berkonsultasi terkait dengan persoalan dimaksud. Kiranya kita pertama mengapresiasi baik kepada kepolisian Republik Indonesia atau statement terakhir dari Menko Polhukam juga yang memberikan satu kekuatan kepada masyarakat dengan konvensi pers yang telah disampaikan atau juga action langsung yang telah ditempuh oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan menertibkan dan juga memberikan pelajaran kepada, kita tidak katakan pengusaha ya, tapi lebih barangkali pegiat-pegiat yang memfasilitasi pinjaman-pinjaman online yang dikategorikan dalam konteks ini oleh tinjauan hukum kita dengan ilegal. Di sisi yang lain juga ada perlu pemahaman di masyarakat tentang tinjauan syariat Islam dalam memahami hukum praktik pinjaman online ini, sehingga dengan itu kita bisa mengetahui dengan lebih baik dan mendapati solusi bila mengalami masalah-masalah serupa, langkah apa yang kiranya bisa kita tempuh dan dengan langkah itu tidak terjebak atau terjerembab pada keburukan yang berkali-kali lipat daripada sebelumnya. Baik, teman-teman sekalian, langsung saja kita ingin sampaikan bahwa kami kira ulama manapun jika ditanya tentang konsepsi di pinjaman online ini yang dipenuhi dengan riba dalam konteks yang sampai kepada kita ya, khususnya yang terkait dengan yang ilegal, saya pun tidak memahami yang legal itu yang seperti apa gitu ya. Konsepsinya seperti apa, bagaimana, namun yang marak kepada kita dari yang ilegal, disebut ilegal oleh baik kepolisian ataupun juga Menko Polhukam atau pemerintah secara umum yang saat ini tengah ditindak, ya itu sesuatu yang terpenuhi secara syarat dan segalanya untuk mendapati hukum haram dalam syariat. Jadi ulama manapun kalau ditanya pasti akan mengatakan haram. Ribanya jelas terpenuhi, berkali-kali lipat, ada unsur maksiat juga yang sangat tinggi, yang berwujud teror, tekanan, bahkan juga mohon maaf penyebaran hal-hal yang bisa merusak privasi seseorang, dan turunan-turunan lainnya. Ini kiranya sudah cukup lengkap memberikan gambaran kepada kita bahwa hal-hal semacam ini memang diharamkan oleh agama. Haram itu kan seakar dengan kata hormah, diserap ke dalam bahasa Indonesia, hormat. Ya, jadi dilarang itu, hukum dilarang haram untuk menjaga kehormatan kita. Supaya tidak jatuh bukan hanya di hadapan Allah, tapi juga di hadapan manusia. Bukankah Anda yang terdampak jatuh kehormatannya? Ada yang memutuskan untuk mengakhiri kehidupan, na'udzubillahi min dzalik. Itu kan karena kenapa? Karena merasa kehormatannya jatuh. Ya. Merasa kehormatannya terendahkan dan sebagainya. Karena itulah kalau agama syariat datang memberikan tuntunan kepada kita, sesungguhnya ingin lebih memberikan kebaikan, ketentraman, dan mengangkat kehormatan kita. Bukan ingin membatasi pada hal-hal tertentu. Sama seperti orang tua kalau melarang kepada anaknya, itu tinjauannya kan kasih sayang. Bagaimana dengan Allah yang punya sifat rahmah kepada hambanya? Tentu lebih sayang dibandingkan dengan seorang ibu yang punya rahim. Allah itu punya sifat rahmah dengan Rahman dan Rahimnya. Karena itulah kasih Allah menjadikan kita semua terjaga kehormatannya dalam kehidupan. Jadi mohon berkenan kepada siapapun khususnya umat muslim agar senantiasa menjauhi, menghindari ya praktek-praktek semacam ini. Ya kiranya juga himbauan-himbauan yang disampaikan kepada kita itu sangat objektif, sangat baik. Orang-orang yang sudah menjadi korban di pinjaman online ini, ya kalau memang sudah mengambil bagian uangnya, kembalikan sesuai dengan pokoknya, selebihnya tidak perlu direspon. Bahkan himbauan dari kepolisian, Menko Polhukam agar berkenan melaporkan saja kalau ada tindakan-tindakan yang tidak diharapkan. Ini kami kira sudah menjadi bagian dari perlindungan negara yang harus memang dipraktikkan. Nah, sekarang kita mencari solusi. Kan kita tidak hanya bisa mengatakan, oh ini nggak bisa begini, ini hukumnya haram. Solusinya apa? Ya, teman-teman sekalian, ada dua pendekatan di sini. Ya, pendekatan pertama, pendekatan keagamaan. Di Islam kita punya konsepsi yang kita kenal dengan ZIS itu. Zakat, infak, sedekah. Nah, konsepsi ZIS ini, itu sesungguhnya diberikan kepada kita bimbingannya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik lewat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengentaskan persoalan-persoalan finansial yang dialami oleh sebagian dari umat muslim, ya, atau bahkan juga nanti ada yang dialami oleh non-muslim dengan pos-pos tertentu yang bisa kita berikan, ya, sebagai bantuan-bantuan sosial dengan spirit keagamaan yang ada di dalamnya. Disinilah teman-teman, konsepsi ini penting dibangun, disadari oleh kita dan dipraktikkan dengan benar. Saya ambil contoh misalnya tentang zakat saja. Kalau ini kita praktikkan konsepsinya dengan benar, saya sangat punya keyakinan yang sangat kuat bahwa tingkat kemiskinan itu atau kesenjangan dalam ekonomi sudah pasti akan ditekan dan semakin berkurang. Ya, kata Nabi, zakatnya kan konsepsinya tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Diambil dari kalangan orang-orang yang mampu, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ya kan? Kemudian di tempat itu disalurkan lagi kepada orang-orang yang masuk mustahik, yang berhak menerimanya dengan kualifikasi tertentu di daerah itu. Ya. Jadi kalau kita misalnya tinggal di satu tempat, saya analogikan Bekasi misalnya kan. Nah, di Bekasi ini berapa sih potensi zakat yang didapatkannya? Atau bahkan infak dengan sedekah lebih banyak lagi gitu ya. Walaupun sedekah itu nama umum yang mencakup keseluruhannya. Jadi kullu ma'rufin, semua hal-hal yang baik itu di Islam disebut dengan sedekah, yang menunjukkan fungsi kebenaran iman. Jadi kalau orang itu imannya sudah benar, dia akan berbuat baik, berbuat benar. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalnya ada potensi 1 miliar di zakatnya di kota misalnya, kota Bekasi, walaupun saya yakin bisa lebih daripada itu. Nah, konsepsi yang disampaikan oleh hadis, tebarkan dulu di sekitaran Bekasi ini yang memerlukan. Jadi kalau Bekasi-Bekasi misalnya kan, dan wilayah di Depok, di Depok, atau wilayah sampai dengan di luar Jawa, diterapkan setiap daerahnya. Nah, nanti kelebihan dari situ baru disalurkan ke pusat yang ada di Basnas itu, ya kan? Ataupun lazis-lazis di bawah-bawah lembaga-lembaga tertentu yang mendapatkan legalitas gitu ya, dalam hukum pemerintahan kita. Nah, jadi selesaikan di lokal dulu. Begitu kemudian lokalnya selesai, baru kelebihannya disetorkan ke pusat untuk disubsidikan kepada yang kurang-kurang itu. Ini kalau kita menggunakan skema ini, terlebih kalau kita aktifkan misalnya fungsi masjid yang bisa kiranya merangkum dan memiliki database, ya, merangkum aktivitas masyarakat yang ada di situ, khususnya yang muslim misalnya, bagi kita umat Islam. Kemudian ada database-nya, di situ bagian dari ZIS ini bisa digunakan untuk membantu para mustahik, bukan sekedar memberikan ikan atau bahkan nasi, ya, tapi bisa digunakan sebagai modal kailnya. Ya, kalau kita berikan kailnya, modal kan itu hak juga dari masyarakat sesuai kualifikasi untuk mendapatkan. Tapi kita bisa gunakan itu sebagai bimbingan untuk membantu usaha misalnya ya, dikonsepsikan tertentu. Nanti bisa kembali lagi, skemanya bisa dibuat. Dan saya yakin juga para ustaz, apalagi para ulama sudah memahami dengan baik. Kalau kita gunakan fungsi masjidnya dengan baik atau lazis-lazis tertentu, dan kita terapkan di lokal itu dengan konsepsi yang benar, memberikan pendampingan, menghidupkan UKM-UKM yang memang berhak untuk menerima bagian dari itu. Lalu kan di situ ada hasil yang didapatkan dari mustahik jadi muzakki. Bisa dikembangkan terus. Nah, ini kalau kita gunakan porsinya di Baznas atau di lazis-lazis, Ormas juga punya lazis, Muhammadiyah punya lazismu, NU punya lazis NU, lazis NU gitu kan. Kemudian juga ormas-ormas yang lain, belum nanti yang di institusi-institusi juga punya badan zakatnya sendiri. Itu kalau semua dikoordinasikan, lalu apalagi dibangun sinergi dengan tiap-tiap masjid, itu kan di daerah-daerah itu Masya Allah ya, setiap kecamatan bahkan masuk ke RW, RT itu ada masjidnya sendiri gitu ya. Jadi kalau kita bangun konsepsi ini dengan tersinergikan baik, saya kira insya Allah akan sangat banyak membantu. Tinggal nanti ada pendataan kan, database siapa yang berhak untuk mengeluarkan zakatnya, siapa yang berhak menerima, tinggal nanti dikoordinasikan dalam setiap titik yang ada, minimal misalnya di daerah dulu atau per kecamatan, lalu kabupaten, provinsi, lebih naik lagi ke atas. Saya kira insya Allah akan terselesaikan sepanjang dana yang terkumpul digunakan dengan benar. Ya. Bayangkan itu baru pos zakat, ya. Nanti yang infak dan sebagainya. Nah, yang kedua barangkali fungsi sosial dalam hukum kenegaraan kita. Kita kan punya kementerian sosial juga, turunannya ada dinsos-dinsos. Nah ini barangkali juga penting untuk kita sebagai masyarakat berperan aktif untuk mengakses kira-kira apa yang bisa diambil manfaat dari peran-peran dinsos ini yang terkait dengan aspek-aspek kebutuhan-kebutuhan materi bagi masyarakat Indonesia. Karena di pasal 34 Undang-Undang Dasar, kalau saya tidak keliru, pasal 34 ayat 1 itu, ya kan jelas disebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, definisi fakir miskin itu siapa nanti? Ya, di bawahnya anak-anak terlantar itu siapa? Kan ada turunannya lagi nanti. Ya, turunannya seperti apa, mohon bagaimana, penjabarannya seperti apa. Nah, itu yang barangkali kalau di kementerian sudah menyampaikan, disosialisasikan, walaupun terbatas aksesnya di masyarakat, ya barangkali peran masyarakat yang bisa menangkap itu, kemudian kita sebarkan, viralkan, dan disusun. Ya, kalau setiap daerah itu punya perwakilan-perwakilannya, kemudian bisa mengajukan atau dikoordinasikan misalnya, kayak dikoordinir via masjid, atau yang non-muslim di tempat ibadah tertentu, kan? Atau lewat lokal-lokalnya yang stakeholder birokrasinya. Saya kira kalau semua jujur, digerakkan dengan baik, lalu yang butuh-butuh tadi mungkin butuh pinjaman modal untuk usaha, apalagi di saat pandemi seperti ini, gitu kan? Atau bahkan yang tengah kesulitan bisa dibuat skema, ya, bisa dibuat skema yang tidak memberatkan. Saya kira insya Allah kita semua akan bisa saling meringankan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, ini spirit Al-Quran yang sangat baik dan saya pernah mencoba menerapkan ini. Ya, walaupun yang skema pertama pun pernah, sampai saat ini bahkan, bukan pernah, tapi saat ini kami terapkan koordinasi dengan masjid kami di sini, di Al Ihsan. Dan alhamdulillah kita mendata sekitaran kita, bahkan sekarang agak mulai menjauh sedikit, ya, berkoordinasi, yang terkumpul kita siapkan sembako, per bulan tuh alhamdulillah kita siapkan sembako, ya, kemudian dibuat skema-skema. Jadi jangan sampai, mohon maaf nih, ya, yang dari Provinsi A misalnya kan datangnya ke Bekasi misalnya, padahal di Provinsi A itu pun masih potensial, ada basnasnya, ada lazisnya, ada macam-macamnya. Nah, tinggal kita bisa berkoordinasi satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang ketiga, teman-teman sekalian, itu apa yang saya istilahkan dengan metode amin. Ya, amin pernah kita terapkan, membantu sampai saudara kita, orang-orang kita, orang Indonesia yang sedang bermukim di negeri jiran, di luar negeri, yang tengah mengalami kesulitan luar biasa. Saya gunakan skema ini dan alhamdulillah di awal masa pandemi itu bisa selesai kesulitannya. Apa itu amin? Amin itu singkatan dari spirit Ansor Muhajirin. Ya, Ansor Muhajirin. Jadi orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah, Al-Munawwarah, itu kan juga sangat mengalami situasi yang memprihatinkan. Ya, kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, di antara mereka juga lelah dalam fisik tapi kuat dalam iman, semangatnya sangat luar biasa, tapi secara materi sangat kekurangan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempersaudarakan ya akha bainal muhajirin wal ansar. Jadi orang-orang di Madinah Al Munawwarah disebut dengan golongan ansar, dipersaudarakan oleh Nabi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi yang butuh makanan nanti disuplai oleh orang yang punya makanan, yang butuh pekerjaan diterima oleh orang yang punya lowongan pekerjaan. Demikian seterusnya. Sampai itu membangun sifat toleransi yang sangat luar biasa dan sifat tolong-menolong yang sangat tinggi. Sampai diabadikan di Al-Quran itu. Ya, di Quran surah ke-59 Al-Hasyr itu ayat 9-10. Ya, ketika sampai kepada firmannya, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Bahkan banyak di antara mereka yang rela mengorbankan harta mereka untuk membantu orang lain sekalipun mereka membutuhkan. Jadi ini gak terlukiskan ya suasana ini sekarang, gak terlukiskan itu. Jadi Masya Allah adanya iman dalam diri yang sangat kuat, yang merasakan perlindungan Allah itu sudah syukur tersendiri. Ya, jadi bagaimana kenikmatan berpikir itu melahirkan ketenangan kepada jiwa yang selain itu pun mendatangkan kekuatan secara fisik. Sehingga makanan minuman yang tinjauan jasmani atau fisikal itu dibutuhkan itu masih bisa dibagi kepada orang lain. Itu sesuatu yang gak mudah didapatkannya. Tapi itu terjadi. Nah, barangkali ya teman-teman bisa buat di level-level lokal tuh. Bikin database. Ya, nanti bersaudarakan di situ. Ya, sekarang kan sudah musimnya online kan. Nah, teman-teman bisa bikin aplikasi misalnya dari Sabang sampai Merauke ada 34 provinsi. Atau per kabupaten, kan? Atau per wilayah, atau di masjid-masjid ya. Dan kita tinggal tampilkan aja di si fulan, persaudarakan dengan si fulan, kan tidak harus bantu selalu pakai uang. Mungkin di sini ada yang butuh magicom gitu kan, yang di sini misalnya ada yang butuh ya macam-macam lah. Ya nanti bisa dipenuhi satu dengan yang lainnya, ada yang butuh untuk SPP sekolah tertentu ya, atau beli buku apa gitu. Ya ada yang juga butuh seragam misalnya. Nah, jadi kalau kita seperti ini polanya kita bangun dan difasilitasi, saya kira akan mudah dibandingkan dengan viralkan satu peristiwa butuh pakaian, nanti semua orang support, akhirnya terkonsentrasi ke situ melebihi apa yang dibutuhkan. Walaupun itu baik semangatnya, tapi kalau kita bisa kelola ya secara lokal di tempat masing-masing, saya kira insya Allah hal-hal semacam ini bisa kita tuntaskan. Nah, jadi sekali lagi mohon kepada kita semua, jauhi, tinggalkan, jangan bersentuhan dengan pinjol-pinjol itu, ya pinjaman-pinjaman online yang kalau Anda pelajari semuanya berpotensi membahayakan kepada diri. Ya khususnya yang ilegal itu ya, saya tidak mengerti yang legal juga seperti apa karena saya tidak banyak mempelajari dan memahami pinjol yang legal ini. Ya, saya tidak tahu yang legalnya yang mana, regulasinya seperti apa gitu kan. Tapi kan sudut pandang agama itu berbeda tinjauannya. Ya kalau dia tidak dibenarkan secara syariat, nah, maka tetap tidak dibenarkan. Ya, nah kalau yang ilegal ini kan kasus-kasusnya yang sudah banyak, bahkan juga disidik oleh pihak kepolisian, sudah dilakukan tindakan, bahkan sudah ada himbauan. Jadi jangan khawatir ya, yang korban-korban itu udah ya, bukan jangan dibayar, ya, tapi kembalikan hak mereka, kewajiban Anda. Misalnya pinjam 1 juta, ya balikannya 1 juta, udah selesai, gitu kan? Nah, kalau diancam ini itu kan sudah ada jawaban dari yang berwenang di sini supaya dilaporkan dan sebagainya. Itu tinjauan hukum, ahli hukum yang bicara ya. Biarkan kami bicara tentang tinjauan syariat. Dari tinjauan syariat ini pokoknya standarnya kalau ada hukum riba di dalamnya, dekat-dekat kepada maksiat, goror, tipu-tipu, beban dan sebagainya yang tidak wajar, nah, maka sebaiknya dihindari, ambil konsepsi yang tadi. Bisa menggunakan basis, jangan malu datang untuk konsultasi. Ya. Kan tidak semua ustadz juga punya kemampuan materi yang sama untuk mensupport gitu ya, atau kondisi-kondisi tertentu. Jadi kadang-kadang kita arahkan juga ke Basnas ya, ke Lazis ya, atau ke Dinas Sosial ya gitu ya, atau juga di daerah-daerah bikin program Amin ya, Ansar Muhajirin untuk dipersaudarakan. Mau di komplek-komplek tertentu, daerah tertentu dipersatukan, terus dikoordinasikan di masjid, saya kira insya Allah akan ada manfaat yang didapatkan. Baik, nah, teman-teman sekalian, kiranya itu yang bisa kami berikan arahan khususnya dari sudut pandang syariat. Mohon maaf, mohon berkenan apa yang disampaikan supaya bisa menjadi pencerahan untuk kita semua berjalan di ranah yang benar supaya terjaga kehormatan kita. Kemudian kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan bila pun ada yang salah mohon diluruskan. Ya, mudah-mudahan dengan itu semua kita bisa berjalan di atas satu hal yang baik. Sungguh tidak ada maksud apapun, hanya untuk bisa menghadirkan manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan bersama. Demikian, terima kasih. Semoga Allah memberkahi dan membimbing kita semua. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.